الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فانفدنا أعزكم الله. Kita masih dalam pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan poin yang terakhir yang kita bahas tentang hukum menyentuh kemaluan. Hukum menyentuh kemaluan. Baik, yang di situ kemarin kita sebutkan istilah para ulama, kemudian pendapatnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mutlak disunnahkan bagi yang menyentuh kemaluan baik dengan syahwat maupun tidak untuk berwudu. Nah, dan juga sedikit kita singgung kemarin, hukum menyentuh kemaluannya khunsa. Ini mereka-mereka yang memiliki kemaluan ganda. Satu kemaluan laki-laki dan satu kemaluan perempuan, yang tentunya yang salah satunya yang berfungsi. Maka tidak batal untuk seorang kecuali dengan menyentuh keduanya. Kalau tersentuh kedua kemaluannya, maka batal yang menyentuhnya. Nah, kalau salah satu yang disentuh, jadi kalau salah satu yang disentuh, baik, tidak menjadikan batal. Nah, kemudian Ikhwanul Fidina Azzaikumullah, beliau sebutkan, walamsu zakari zakara. Walamsu zakari zakara. Laki-laki yang menyentuh zakarnya kunsa. Jadi laki-laki yang menyentuh zakarnya kunsa. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang normal, kemudian di hadapan dia ada seorang kunsa, seorang yang memiliki kelamin ganda. Kemudian laki-laki yang normal tadi menyentuh kemaluan orang yang kunsa tadi, kemaluan yang laki-lakinya. Au unsa kubulan. Atau kemudian ada seorang perempuan yang normal berhadapan dengan seorang perempuan yang berkelamin ganda. Seorang perempuan yang punya kelamin perempuan, punya kelamin laki-laki. Kemudian perempuan yang normal tadi itu menyentuh kemaluan yang perempuannya. Jadi kemaluan yang perempuannya, bukan kemaluan yang laki-lakinya. Lisyahwatin fihima. Nyentuhnya dalam keadaan syahwat. Nyentuhnya dalam keadaan syahwat. Baik, jadi kami fidina azakumullah, termasuk yang batalkan wudu menurut mu'alif. Nah, kalau seorang laki-laki normal menyentuh kemaluannya laki-laki khunsa. Nah, jadi kalau ada laki-laki normal menyentuh kemaluan zakarnya khunsa. Ada seorang laki-laki yang punya dua kemaluan, laki-laki dan perempuan kemaluannya. Kemudian disentuh kemaluan laki-lakinya oleh laki-laki yang normal dengan syahwat, maka batal wudunya. Yang kedua, seorang perempuan normal menyentuh. Nah, kemaluan perempuan khunsa ingin syahwat, maka batal wudunya. Nah, baik ini, nah, seandainya aja, Allah lah mungkin aja. Nah, seorang yang memiliki kelamin janda. Baik. Yang pasti salah satunya yang berfungsi, tidak dua-duanya. Ima kemaluan laki-lakinya, wa ima kemaluan perempuannya yang berfungsi. Kalau sekarang, laki-laki dengan laki-laki. Nah, laki-laki yang satu normal, yang satunya memiliki kelamin ganda. Kemudian laki-laki yang normal itu menyentuh kemaluan laki-lakinya. Laki-laki yang punya kelamin ganda tadi. Dengan syahwat maka batal wudunya. Nah, demikian pula perempuan. Nah, perempuan menyentuh kemaluan perempuan yang punya kelamin ganda. Dengan syahwat batal wudunya. Fadzilina azakumullah. Kenapa kok demikian? Karena laki-laki tatkala menyentuh kemaluan laki-laki tatkala menyentuh kemaluan laki-laki dengan syahwat, batal wudunya yang sudah kita bahas. Nah, kalau man massa tasarruf, barang siapa menyentuh kemaluan, saya dapat menyatakan apakah itu bersyahwat maupun tidak, maka batal wudunya. Baik. Jadi sekarang ada seorang yang muskil. Ini belum tahu jenis kelaminnya. Yang pasti dia punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Dalam badan mungkin jasadnya laki-laki. Jasadnya itu punya dia laki-laki, tapi kelaminnya ganda, double. Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang megang kemaluannya, baik. Yang megang kemaluannya, kalau seandainya dia itu memang laki-laki, maka berarti laki-laki menyentuh kemaluan laki-laki dengan syahwat batal wudunya. Baik. Seandainya dia itu memang perempuan, karena kan namanya muskil itu kita tidak bisa pastikan dia itu perempuan atau laki-laki. Nah, kalau yang dipegang itu baik kelamin laki-lakinya, pas memang kebetulan dia itu sebenarnya perempuan. Kelamin laki-lakinya tidak berfungsi, berarti laki-laki menyentuh perempuan. Menurut mazhab Imam Ahmad, itu membatalkan wudu. Nah, jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Ahmad. Nah, demikian pula dikiaskan ikhwan fillah azakumullah, perempuan menyentuh perempuan. Nah, kalau perempuan menyentuh, baik kemaluannya perempuan yang ima jadi yang disentuh itu laki-laki, nah, sejatinya, tapi dia milik kelamin ganda. Bisa jadi pula itu perempuan. Tatkala menyentuh baik kelamin perempuannya dengan syahwat, maka dia batal. Tatkala menyentuh kelamin laki-lakinya dengan syahwat, maka dia batal. Ini ikhwani fidina azakumullah. Baik. Dalam keadaan ikhwani fidina azakumullah, Warullah menyebutkan ini istilah memang. Menyentuh kemaluan itu yang membatalkan itu kemaluan siapa yang bisa membatalkan atraksi. Dalam hadisnya itu, man massa dzakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Nah, ini kembali kepada alamit, orang yang menyentuh. Nah, jadi, bagaimana menyatakan, yang membatalkan wudhu itu kalau seorang menyentuh kemaluannya sendiri, bukan kemaluan orang lain. Karena man masa bakaru. Kalau seorang menyentuh kemaluannya sendiri, baik, tanpa penghalang, maka batal wudhunya. Tapi kalau dia menyentuh kemaluan orang lain, tidak ada dalil yang menyatakan batal. Karena hadisnya man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, bukan kemaluan orang lain. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga para ulama menyebutkan kalau misalnya seorang ibu sudah wudu, kemudian anaknya ngompol misalnya, kemudian saya disucikan oleh ibunya sampai memegang kemaluan anaknya yang masih bayi, enggak batal wudunya. Karena yang batalkan wudu itu man massa dzakarahu, kalau dia menyentuh kemaluannya sendiri. Kecuali ikhwan ibni na'azakumullah, dia menyentuh kemaluan orang lain dengan syahwat dan sampai keluar mazi. Sampai keluar cairan nih dari kemaluannya. Baik, yang itu kemudian membatalkan wudunya dia. Bukan karena menyentuhnya, tapi keluarnya sesuatu dari kemaluannya itu yang membatalkan wudunya. Baik, ini ikhwan ibni na'azakumullah. Baik. Tapi yang dikuatkan oleh mu'alif rahimahullah, meskipun menyentuh kemaluan orang lain, itu dianggap pembatal wudhu. Nah, dianggap pembatal wudhu. Baik. Kemudian, ikhwani fillah jazakumullah, beliau sebutkan, wa matuhu imra'atan bisyahwatin. Pembatal yang selanjutnya, pembatal yang kelima. Yang boleh sebutkan, pembatal yang kelima. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Baik. Jadi kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan, baik itu mahramnya maupun bukan mahramnya, dengan syarat bisyahwatin, dengan syahwat tatkala menyentuhnya, maka batal wudunya. Nah, ini pendapatnya mazhab, pendapatnya Imam Ahmad. Baik. Apakah itu perempuannya, imro'atan, perempuan itu sudah dewasa, maupun anak-anak. Baik, kalau menyebutkan, baik, karena ini bisyahwat, baik, maka tentunya yang dipegang itu perempuan yang dewasa. Perempuan yang sudah dewasa. Baik. Fani fidina azakumullah. Naam. Menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Baik. Itu ikhtilaf para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mazhab Imam Ahmad. Menyentuh perempuan dengan syahwat, itu membatalkan wudu. Menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Dalilnya dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaifiyatul wudu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian Allah sebutkan, wa in kuntum mardu aw ala safarin, kalau kalian sakit atau safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau setelah buang air besar, aw lamastumun nisaa, atau setelah menyentuh perempuan, baik dalam surah Al-Maidah. Ini yang kemudian dipahami, lama semunisa, baik, ini sebagai pembatal wudu. Menyentuh perempuan sebagai pembatal wudu. Nah, tapi kenapa mazhab Imam Ahmad kok menyatakan bisyahwatin dengan syahwat? Berarti kalau menyentuh perempuan tanpa syahwat, tidak batal wudunya. Terus, ayat yang mutlak ini, menyentuh perempuan, kok bisa dibawa dalam pengertian khusus syahwat? Mereka atau masih Imam Ahmad membawakan dalil menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu kalau tanpa syahwat. Tatkala Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari salat malam, kalau beliau mau sujud, beliau kemudian pegang kakinya Aisyah, kemudian ditarik kakinya Aisyah, baru kemudian Rasul sujud. Remang sempitnya rumahnya beliau. Dan juga ini menunjukkan, baik, bahwasanya Rasul tatkala menyentuh Aisyah itu beliau tidak membatalkan sholatnya. Setiap kalau mau sujud disentuh dulu kakinya Aisyah, kemudian Aisyah menarik kakinya baru dipakai sujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau menyentuh perempuan tanpa syahwat tidak batal wudunya. Nah, jadi ayat tadi itu mutlak, baik di dalam dibawa kepada pengertian bisyahwatin harus dengan syahwat yang batalkan wudu, karena dengan dalil tadi itu. Nah, Rasul menyentuh Aisyah waktu sholat dan beliau terus menjalankan sholat yang tidak membatalkan sholat. Ini pendapat yang pertama. Nah, bahwa saya menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu. Kalau tanpa syahwat tidak batal wudu. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah. Baik, menyentuh perempuan dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat batal secara mutlak. Nah, berdalil dengan ayat tadi Suratul Maidah ayat yang ke-6, aula masumun nisa. Berdalil dengan Suratul Maidah ayat yang ke-6. Atau kalian menyentuh perempuan. Nah, kemudian bagaimana dengan hadisnya Aisyah yang kalau Rasul mau tujuh disentuh kakinya? Mereka menjawab, mazhab kedua menjawab, yaitu mungkin Rasul itu menyentuh dengan kuku beliau. Nah, bukan dengan telapak tangan. Dia menyentuh dengan kuku beliau. Atau yang disentuh Aisyah itu kukunya. Nah, bukan kulitnya. Karena ikhwan fillah azak itu yang batalkan kalau kulit yang disentuh. Nah, kalau kuku tidak. Ini jawaban mazhab yang kedua. Sehingga itu tidak bisa dijadikan dalil kalau tanpa syahwat tidak batal, karena mungkin itu tidak nyentuh kulitnya tapi nyentuh kukunya. Nah, Rasul tatkala nyentuh Aisyah itu dengan kukunya. Nah, ini ikhwan fil dinah rahimahullah, ini jawaban dari mazhab yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Di antaranya dalil yang dipakai pendapat ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Langsung sholat tanpa berwudu. Nah, jadi Rasul pernah mencium istrinya kemudian langsung sholat tanpa berwudu lagi. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, ini sangat jelas tentunya tatkala seorang laki-laki mencium istrinya tentunya disyahwatin. Nah, dengan syahwat. Dan Rasul langsung sholat tanpa berwudu menunjukkan wudunya enggak batal. Baik. Dan ikhwan fi din azakumullah, nah, bagaimana dengan ayat tadi Suratul Maidah yang menyebutkan aula masum nisa atau menyentuh perempuan? Kita kembalikan kepada penafsiran para ulama. Di antaranya penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir. Ya Rasul berdoa baik agar Allah mengajari ta'wil, mengajari tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Baik, ini beliau termasuk sahabat yang mufassir, ahli tafsir. Beliau radhiyallahu anhuma, baik, beliau menafsirkan aula masumun nisa itu dengan jima. Nah, hubungan suami istri bukan sekedar tersentuhnya kulit dengan kulit. Jadi tafsiran beliau, la masumun nisa itu dengan jima. Nah, hubungan suami istri. Nah, ini tafsiran beliau. Baik. Dan tafsiran beliau lebih berhak untuk kita ambil karena tidak ada satu orang pun sahabat yang menentang tafsir beliau. Nah, tafsiran Ibn Abbas. Jadi ayat tadi kan Ibn Abbas memang ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Nah, itu maknanya adalah jima, hubungan suami istri. Aulama sumun nisa, maknanya dan kalian berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudu. Nah, bukan sekedar menyentuh kulit dengan kulit. Baik. Ini jawaban yang kedua. Nah, dari tafsir ayat tadi. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaifiyatul wudu. Tata cara berwudu. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian baik akan menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ila akhir, sampai akhirnya, sampai wa'arjulakum ila ka'bain, sampai mencuci kaki. Nah, ini Allah sebutkan kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Kemudian berlanjut. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah. Nah, yang pertama kaifiyatul wudu. Wudu itu tentunya itu hadas kecil. Nah, kalau kalian berhadas kecil, baik, berwudulah. Yang kaifiyahnya telah disebutkan. Nah, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub berarti kalau ada sesar. Fatahharu, mana fatahharu? Mandi janabah. Nah, berarti kalau kita lihat ayat ini lengkap. Nah, membahas tentang masalah hadas kecil, baik, ya, hadas kecil, kemudian membahas tentang hadas besar. Nah, tapi Allah masih melanjutkan ayatnya. Nah, Allah masih melanjutkan ayatnya. Baik, Allah sebutkan, wa in kuntum mardha aw ala safari. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaiz, atau setelah datang dari buang air besar. Aulama semun nisa. Nah, kalau kita artikan secara bahasa. Nah, atau setelah kalian menyentuh perempuan. Walam tajidu ma'an fatayammam. Kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Kita ingat, ikhwan fillah jazakumullah, tayamum itu sebagai ganti wudu dan gantinya mandi janabah. Nah, jadi tayamum itu bukan hanya sebagai ganti wudu saja. Kalau orang wajib untuk mandi junub karena hadas besar, dia tidak punya air, tidak ada air, maka dia tayamum yang caranya sama. Nah, tayamum itu satu cara untuk ganti wudu dan untuk ganti mandi janabah, itu caranya sama. Baik. Tadi kita sudah baca ayatnya, Allah sebutkan kaifiyatul wudu, hadas kecil. Allah sebutkan hadas besar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ini sudah satu, ini sudah satu. Nah, kemudian Allah sebutkan tadi. Allah sebutkan penggantinya sekarang. Tayamum. Nah, jadi wudu. Sekarang tayamum. Allah sebutkan, kalau kalian sakit, atau kalian safar, nah, au ja'ahadu minkum minal ghaid, kalau kalian setelah buang air besar, ini ada sama ini. Setelah kalian buang air besar, ini ada apa ini? Ada sendiri. Setelah kalian buang air besar, aulama sumun nisa. Nah, kita lihat. Allah sudah sebutkan minal ghaiz, hadas kecil. Kemudian, tinggal satu ini sekarang. Tinggal satu. Lama sumun nisa. Menyentuh perempuan. Kira-kira maknanya apa ini? Menyentuh perempuan. Karena ada dua makna. Menyentuh kulit dengan kulit atau berhubungan suami istri. Nah, ini punya dua pengertian. Baik. Kira-kira dibawa ke dalam pengertian apa ini? Kalau kita bawa dalam pengertian kulit dengan kulit, nah, berarti dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan hadas kecil saja, tidak menyebutkan hadas besar. Ini yang menyelisih balaghatul Quran. Nah, mestinya, baik, untuk menyeimbangkan lawas kemunisa itu sebagai hadas besar. Nah, yang dia itu hubungan suami istri baru pas. Baik, sebutkan. Baik, masalah yang pertama wudu. Nah, keibiahnya ada kecil. Kemudian disebutkan junub. Nah, fatwa haru hadas besar. Disebutkan wamer besar. Baik, ini hadas kecil. Lama semuanya ini harusnya hadas besar. Seimbang jadinya. Baik, sebagaimana penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini ikhwan ibn al-Zakumullah, ini jawaban. Baik, untuk menunjukkan bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga. Nah, bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang membatalkan wudhu itu adalah masalah dia berhubungan dengan istri. Nah, jadi ayat tadi, awlama sumunisa, itu tidak menunjukkan batalnya wudhu seorang kalau menyentuh perempuan. Itu dalilnya, batalnya, baik, tatkala berhubungan suami istri. Baik, ini ikhwan ibn al-Zakum. Jadi yang pertama dalilnya yang dipakai tatkala Rasul mencium Aisyah radhiyallahu anha, kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Baik, kemudian yang kedua penafsiran Abdullah bin Abbas. Ayat tadi ulama semuanya yang sudah tafsirkan, baik, berjima berhubungan suami istri. Kemudian jawaban dalil yang ketiga, baik, ya dari konteks ayat tadi. Nah, yang lebih pas kalau punya ulama sebenarnya itu diartikan berhubungan suami istri. Ini khani fi dinna azakumullah. Baik. Ini tiga jawaban yang menunjukkan bahwasanya baik pendapat yang rajih menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Kalau pendapat yang mu'alif, pendapat yang mazhab, menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudhu. Nah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudhu. Nah, apakah dengan syahwat maupun tanpa syahwat tidak membatalkan? Kecuali ikhwan fillah rahimakumullah, dia menyentuh perempuan kemudian keluar nadinya. Nah, karena saking syahwatnya keluar nadinya batal wudhunya karena keluar nadinya, bukan sebatas menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan yang makramnya tidak membatalkan wudhu. Baik. Menyentuh perempuan yang bukan makramnya juga tidak membatalkan wudhu. Tapi perbuatan muharram. Nah, perbuatan yang diharamkan. Karena dia menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Nah. Kemudian juga ikhwan fi din azakumullah. Baik. Ini beberapa jawaban tentang pendapat yang ketiga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai tambahan, beliau berpendapat kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat, kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat disunnahkan untuk wudu. Nah, disunnahkan untuk wudu, bukan menunjukkan batal wudunya. Disunahkan untuk wudhu. Kenapa kok disunahkan untuk wudhu? Dikiaskan. Syahwat itu minasyafah. Sebagaimana? Ghadab. Sebagaimana marah. Kalau seorang itu marah, untuk menormalkan kemarahannya, diperintahkan untuk berwudhu. Sama dengan syahwat itu. Kalau seorang menyentuh perempuan dengan syahwat, baik disunahkan untuk berwudhu agar hilang syahwatnya. Nah, ini dikiaskan. Ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau seorang menyentuh perempuan dengan syahwat, sunnah hukumnya untuk berwudu. Tidak wajib, yang menunjukkan tidak menunjukkan membatalkan wudu dia. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah, mu'allif, "Aw tamassuhu biha." Atau perempuan yang menyentuh laki-laki dengan syahwat. Perempuan yang menyentuh laki-laki dengan syahwat. Menurut mazhab membatalkan wudu. Dalilnya kias. Kalau laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat batal wudunya, berarti kalau perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat juga batal wudunya. Ini kias. Baik. Kalau misalnya pendapat yang pertama, baik, sudah dhaif ya. Kalau kemudian kita berpendapat seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak batal, maka perempuan pun tak kalah menyentuh laki-laki, saya tidak membatalkan wudunya. Nah, jadi tidak membatalkan wudunya. Ini khanifidina wa'alaikumullah. Baik. Jadi beliau berdalil nam dengan qiyas. Kemudian wa masu hilqati duburin dan termasuk yang batalkan wudu menyentuh lubang dubur. Nah, jadi menyentuh lubang dubur. Baik, berarti kalau yang disentuh itu bukan lubangnya, nah pantatnya atau sekitarnya ini tidak batal. Yang batalkan itu kalau baik lubang duburnya yang disentuh. Nah, dia yang batalkan wudu. Nah, ini fani fulina al-zakim. Sebagian para ulama ada yang berpendapat yang batalkan wudu itu kalau menyentuh kemaluan. Karena dalilnya man masa zakar falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus wudu. Berarti tidak ada dalilnya menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Tapi fani fulina al-zakim Allah, sebagian lafaz hadis. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man massa farjahu. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh farjnya. Farj itu mencakup kukul dan dubur. Nah, namanya farj. Barang siapa menyentuh farjnya falyatawadda. Hendaknya dia berwudu. Nah, ini khana filina zakamu sehingga menyentuh dubur. Ini juga menurut mazhab termasuk perkara yang membatalkan wudu. Karena dubur itu juga disebut fard. Nah. Qala rahimahullah la massa sya'rin wa dhuhrin wa amradin. Tidak batal wudunya dengan menyentuh sya'rin, dengan menyentuh rambut. Tadi disebutkan pendapatnya muallif, pendapatnya mazhab. Laki-laki kalau menyentuh perempuan dengan syahwat, batal wudunya. Kalau laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat, tapi yang disentuh itu rambutnya, tidak batal wudunya. Nah, jadi kalau yang disentuh itu rambutnya, rambut sang perempuan, tidak batal wudunya. Wadukrin. Dan juga kalau yang disentuh itu kukunya perempuan, tidak batal wudunya. Meskipun baik dengan syahwat. Nah, kenapa ikhwan fillah jazakumullah? Baik. Alasannya kenapa kok pegang rambut, pegang kuku? Nah, ini tidak membatalkan wudu, tidak sebagaimana memegang anggota tubuhnya dengan syahwat yang membatalkan wudu. Karena rambut, kuku, ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Tatkala rambut itu dipotong itu tidak menyebabkan kematian. Tatkala kuku itu dilepas ini juga tidak menyebabkan kematian. Nah, ini anggota tambahan saja. Sehingga saya tidak membatalkan wudu. Jadi pendapat mereka. Nah, kalau alasan ini ikhwan fillah jazakumullah, kalau seorang laki-laki menyentuh giginya perempuan dengan syahwat itu juga tidak membatalkan wudu. Nah, karena ini juga anggota tambahan. Gigi, rambut, kemudian kuku itu sama hukumnya. Maka dia rib tidak membatalkan wudunya. Nah, ini khana fidina azakumullah. Demikian pula menurut pendapatnya mazhab, menyentuh amrod. Amrod itu laki-laki, nah, yang tanggung. Yang dia belum keluar jenggotnya, belum keluar kumisnya. Nah, yang mungkin mirip dengan perempuan. Nah, karena sebagian kaum laki-laki terfitnah. Nah, dengan laki-laki yang modelnya kayak perempuan. Nah, dia tidak ada jenggotnya, tidak ada rekumisnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau melarang untuk berhalwat berdua-duaan. Laki-laki dengan laki-laki yang satunya itu amrod. Yang satunya itu laki-laki yang mirip perempuan. Bukan ranting. Nah, dia belum keluar kumisnya, belum keluar jenggotnya. Nah, ini dilarang. Bahkan Sebagian ulama menyatakan taib an-nadhar il amrad haramun. Melihat kepada amrad itu haram. Karena menimbulkan syahwat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah walau biqasdi ta'lim. Nah, meskipun dengan tujuan pengajaran tes les privat misalnya. Yang ini satu-satunya yang dia ajari, baik itu laki-laki yang amrad, yang menjelang dewasa, baik yang dia tidak ada kumisnya, tidak ada lisyahnya, ini perkara yang membahayakan. Baik, ini ikhwan fi din Allah. Nah, ini menurut mu'allif rahimahullah, baik, bahwasanya ini tidak membatalkan wudu kalau menyentuh amrad. Tapi kan ibu jinazakumullah sekali lagi, nah, ilahnya apa? Menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Ilahnya disyahwatin. Intinya syahwat. Nah, kalau seorang menyentuh amrad dengan syahwat, hukumnya sama. Nah, dia menyentuh amrad dengan syahwat, hukumnya sama dengan menyentuh perempuan dengan syahwat. Intinya itu, ilahnya itu syahwatnya itu. Ini kan ibu jinazakumullah. Baik. Tapi yang dikuat oleh mu'allif rahimahullah, nah, menyentuh amrad tidak membatalkan wudu. Baik. Kemudian wala ma'a ha'ilin, tidak batal pula menyentuh perempuan dengan penghalang. Maksudnya, kalau tidak terkena kulitnya, terkena bajunya, yang kulit itu tidak nyentuh dengan kulit, tapi nyentuh dengan pakaiannya, maka tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Saya lagi ikhwan fi din Allah, ini kita bahas bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Nah, kalau kemudian kita menguatkan pendapat menyentuh perempuan tidak batal wudunya, ini sudah tidak perlu dibahas. Nah, karena ini masail-masail yang tidak ada hubungannya. Kalau memang menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, halal menyentuh amrad, menyentuh macam-macam dia enggak batal wudunya. Nah, baik. Ini karena kita membaca pendapatnya mu'allif yang berpendapat menyentuh perempuan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian kalau berpendapat tidak batal dengan penghalang tanpa penghalang tetap enggak batal. Nah, kalau yang berpendapat batal, batalnya itu kalau tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalang bajunya, pakaiannya, tidak batal wudunya. Kemudian, qala rahimahullah, wala malmusin badan. Dan yang disentuh itu tidak batal. Nah, orang yang disentuh tidak batal. Jadi kalau laki-laki itu menyentuh perempuan dengan syahwat, alamis yang menyentuh itu batal wudunya. Tapi yang disentuh sang perempuannya ini tidak batal wudu. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Sebagaimana ikhwan fi din azakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lail, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencari-cari Rasulullah di tempat tidurnya karena memang tidak ada lampu. Dan telapak tangannya Aisyah radhiyallahu anha pas nempel di kedua telapak kakinya Rasulullah yang sedang bersujud. Nah, jadi telapak tangannya Aisyah tatkala nyari-nyari Rasulullah pas nempel dengan telapak kakinya Rasulullah yang sedang bersujud. Nah, beliau sedang qiyamul lail. Ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah tatkala disentuh, nah, perempuan maupun laki-laki tidak membatalkan wudu yang disentuh. Nah, yang menyentuh yang batal, berarti yang menyatakan batal. Baik. Juga dalilnya tadi disebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau salat, beliau terus melanjutkan salatnya, menunjukkan baik yang menyentuh pun enggak batal. Qul inna a'udzubikumullah, dalil itulah yang dipakai. Tatkala Aisyah itu mencari-cari Rasulullah dan tangannya Aisyah, satu tangannya Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah yang menunjukkan bahwasanya kaifiyatus sujud itu telapak kakinya dirapatkan. Nah, karena tangannya Aisyah itu menyentuh kedua-duanya. Kalau kemudian telapak kakinya itu digondalkan, tidak akan mungkin satu tangannya Aisyah menyentuh dua-duanya. Nah, itu yang dipakai. Dalil bahwasanya sunnahnya setelah sujud itu tumitnya dirapatkan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau na'am menjelaskan bahwasanya yang disentuh tidak membatalkan wudunya, walau wujida minu syahwa, meskipun yang disentuh itu timbul syahwat. Seorang laki-laki dengan syahwatnya menyentuh perempuan, maka menurut pendapatnya mu'alif, pendapatnya Malik bin Ahmad, otomatis batal wudunya orang yang nyentuh laki-laki tadi. Adapun perempuan yang disentuh tidak batal wudunya, meskipun sang perempuan ini syahwat atau disentuh. Apakah disentuh dia oleh laki-laki oleh suaminya, dia syahwat, tidak batal wudunya. Ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik. Fani fidina azakumullah. Nah, kalau misalnya laki-laki yang menyentuh perempuan dengan syahwat keluar mazinya, batal dia wudhu. Sang perempuan yang disentuh kemudian dia syahwat dan keluar mazinya, maka dia juga batal wudhu. Intinya sekarang itu dia keluar mazi atau tidak, bukan perkara disentuh syahwat atau tidak, dia keluar mazi atau tidak. Kalau dia keluar cairan dari kemaluannya, nah, maka dia batal wudhunya. Nah, kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, pembatal selanjutnya ini pembatal yang keenam. Ini pembatal yang keenam. Wa yanqudu ghusl mayyitin, dan batal wudunya setelah memandikan jenazah. Batal wudunya setelah memandikan jenazah. Nah, kalau seorang memandikan jenazah, baik, maka batal wudunya. Maka dia kalau mau sholat harus berwudu. Nah, ini pendapatnya Malik. Nah, baik itu jenazahnya laki-laki maupun perempuan. Yang memandikan jenazah laki-laki, jenazahnya laki-laki, nah, sama. Maka dia membatalkan wudu. Maupun jenazahnya perempuan, sama. Dia membatalkan wudu. Baik. Hanif dina azakumullah. Para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Kemudian pendapat yang lainnya yang berpendapat memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Nah, tetapi hanya disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Laisa 'alaikum fi ghusli maytikum ghuslun." Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi setelah memandikan jenazah. Idza ghasaltum, tatkala kalian memandikan jenazah, enggak ada kewajiban setelah kalian memandikan jenazah kalian untuk mandi jenazah. Fa inna maytakum laisa binajasin. Karena mayit kalian, jenazah kaum muslimin itu enggak najis. Sabliyah. Fa hasbukum an tasilu aydiyakum. Cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Nah, cukup untuk mencuci tangan-tangan kalian. Baik, sehingga mematikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Kecuali bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Kalau dia mematikan jenazah kemudian menyentuh kemaluannya si mayit dan menyentuh tubuhnya si mayit, maka batal wudunya. Nah, bagi mereka-mereka yang berpendapat menyentuh kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian pembatal yang lainnya, ini pembatal yang ketujuh. Waslu lahmi khasah min al-jazuri. Makan daging unta. Makan daging unta. Ini membatalkan wudu. Ini pembatal yang ketujuh. Nah. Baik. Khanifidina azakumullah. Makan daging unta termasuk pembatal wudu. Baik dia dimakan dalam keadaan mentah maupun dimakan dalam keadaan matang. Ini membatalkan wudu. Nah. Kemudian Malik rahimahullah beliau menyebutkan waktu lahmi khasah. Nah, khasah. Khasah ini baik mensifati lahm daging, maknanya yang membatalkan wudu itu kalau makan dagingnya unta, khusus dagingnya. Kalau selain daging tidak batal. Nah, ini pendapatnya Malik. Baik. Jadi yang batalkan wudu itu kalau seorang makan daging. Daging itu yang berwarna merah. Nah, muhim, ini ma'ruf ya, namanya daging. Baik. Berarti kalau seorang itu makan jeroan, ya, ususnya, lemaknya, hatinya, dan yang semisalnya yang al-muhim yang bukan daging, nah, maka menurut pendapatnya Mu'alif, baik, tidak batal wudu. Nah, jadi yang batalkan wudu itu hanya khusus daging. Baik, ikhwani fi dinillah azakumullah. Nah, dalam masalah ini, baik, ada dua pendapat para ulama. Ada yang menyatakan, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Demikian pula ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada bedanya antara daging dengan jeroan dan yang semisalnya, tidak ada bedanya. Kalau kemudian disebutkan dalam syariat laham, itu mencakup semuanya. Itu mencakup semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan, harimat alaikum al-maitah wadam walahmal khinzir. Allah haramkan daging babi. Nah, menggunakan lafaz laham. Apa kemudian lemaknya babi itu boleh? Nah, apa kemudian jeroannya babi itu juga halal? Lah. Kalau sebutkan laham mencakup semuanya. Kalau disebutkan dalam syariat laham itu mencakup semuanya. Ini juga disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ihtisab. Nah, membantah orang-orang yang enggak tahu bahasa Arab. Nah, orang-orang menyatakan yang haram itu kan dagingnya. Dagingnya kan enggak. Kalau disebutkan laham dalam syariat itu mencakup juga semuanya. Nah, dan tidak ada dalam syariat itu membeda-bedakan satu anggota, satu hewan itu dibeda-bedakan. Ini dagingnya haram, ususnya halal, hatinya haram, empedunya paru-paru, misalnya, enggak ada kan? Nah, semuanya haram. Baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Baik, khani fidina azakumullah. Kemudian, bagi mereka-mereka yang menyatakan tidak sama, daging dengan jeroan itu tidak sama. Ya, tetap kalau laham ya laham, baik, jeroan ya jeroan. Misalnya khani fidina azakumullah. Baik. Kalau misalnya kita merujukkan pendapat yang kedua, laham itu mencakup jeroan. Nah, ini pendapat yang dibuatkan oleh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dan Sa'di rahimahullah. Nah, kalau antum menguatkan pendapat ini, yang tadi disebutkan babi itu walahmul khinzir, daging babi itu haram. Berarti semuanya, tak ususnya, pokoknya kalau laham itu semuanya haram. Sekarang misalnya, antum dalam keadaan merujukkan pendapat yang ini, yang namanya laham itu mencakup jeroan juga. Misalnya, saya mau ke pasar, belum tetap saya titip daging kambing 3 kilo misalnya. Saya titip daging kambing laham 3 kilo. Kemudian saya pulang dari pasar, tak bawakan usus 3 kilo. Jadi saya bawakan usus 3 kilo. Nah, jeroan 3 kilo. Nah, kira-kira ini pesanan antum itu tepat atau keliru? Nah, ini pesan saya. Saya pesan daging kambing 3 kilo. Laham. Nah, kemudian tak bawakan usus 3 kilo. Nah, jadi paru-paru 3 kilo. Nah, semua jeroan 3 kilo. Tak serahkan. Ini pesanannya. Nah, daging 3 kilo. Nah, kira-kira diterima enggak itu? Nah, usus 3 kilo itu. Sesuai enggak dengan pemesanan? Hah? Enggak. Karena tadi laham itu mencakup semuanya. Laham itu kan mencakup usus juga. Nah, pendapat yang kedua lagi. Nah, laham kan mencakup jeroan. Kalau babi itu dengan lafaz walahmul khinzir, dagingnya itu haram, berarti kan ususnya juga haram. Apa halal? Khususnya lemaknya babi itu halal atau haram? Kira-kira mengambil pendapat yang mana? Pertama atau yang kedua? Laham itu mencakup jeroan atau tidak? Kalau Anda menyatakan baik tidak sama, berarti khususnya babi itu halal, boleh. Baik, hatinya juga yang diharapkan itu kan dagingnya. Nah, kan jelas lafaznya laham. Kalau baik, nah berpendapat itu, atau berpendapat yang kedua, bahwasanya yang namanya laham itu ya semuanya. Nah, konsekuensinya kalau anda tetap daging, tak buahkan usus harus terima. Nah, ini kan sama-sama laham. Nah, laham itu yang mencakup semuanya. Khususnya hatinya semuanya disebut. Sayyidina Ibn Azzaqimullah, Sayyid Muhammad bin Salih, Sayyid Rahimullah membedakan. Laham min lughatil syari'ah. Laham kalau konteksnya kita berbicara syariat, dengan laham kalau berbicara sehari-hari. Jadi kalau misalnya antum titip saya daging tak buahkan usus, ya jangan mau. Nah, itu keliru. Kalau laham juga, laham itu yang warna merah itu. Kalau itu dia senam, dia kambing atau sapi. Ini kan yang dinal itu. Tapi kalau konteksnya ini syariat walahmul khinzir, nah maka semuanya haram. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan hilahnya orang-orang Yahudi. Nah, tatkala diharamkan baik babi bagi mereka, mereka ambil lemak-lemaknya, wajah malu, kemudian diolah lemaknya. Nah, menunjukkan tatkala pengingkaran Rasulullah bahwasanya lemak itu juga termasuk laham yang diharamkan. Ini di syariah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.